إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhandathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Akhwati fillah azanallahu wa iyakun. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala terkait tentang makna talaqatul wajh, yang dimaksud dengan talaqatul wajhi yaitu seorang menampakkan wajah yang berseri-seri, bersinar, tersenyum ketika bertemu dengan manusia yang lainnya, yang itu merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah yang berhubungan dengan husnul khuluq, di samping dengan kaful adza wa badun nada. Maka di antaranya kaidah tersebut adalah talaqatul wajhi, yang dengannya akan menumbuhkan kecintaan, kasih sayang, demikian pula menjadikan lapangnya dada seseorang yang mengamalkan hal tersebut dan orang yang bertemu dengannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW beliau mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talq. Janganlah kalian meremehkan sedikit pun dari perkara kebaikan, walaupun kau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hasungan kepada kaum muslimin agar senantiasa menampakkan wajah yang bersinar, berseri-seri, tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya. Karena dengan hal tersebut akan memasukkan rasa senang, rasa bahagia. Ya, orang yang bertemu dengan dirinya, yang mana idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia, kesenangan kepada hati saudaranya, adalah merupakan perkara kebaikan, merupakan perbuatan ihsan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, orang-orang yang berbuat ihsan terhadap yang lainnya. Kemudian beliau rahimallahu taala mengatakan, wa min alamati husnil khuluq ma'al khalqi, termasuk di antara tanda kemuliaan akhlak terhadap manusia, an yakunal insan husnal mu'asyarah ma'a man yu'ashiruhu min asdiqa wa aqarib la yadhiqu bihim wa la yudayyiqu alaihim, merupakan tanda bagusnya, baiknya akhlak seorang terhadap manusia yang lainnya, di mana seseorang tersebut ya bagus dalam pertemanan bersama orang yang dia bergaul dengannya. Apakah orang tersebut yang dia bergaul dengannya dari kalangan teman-temannya, ataukah dari kalangan kerabat keluarganya? La yadhiqu bihim wa la yudayyiqu alaihim, di mana dia tidak ya menyusahkan, dan demikian pula tidak mempersempit serta menekan mereka. Bal yudkhilu surura ala qulubihim biqadri ma yumkinu fi hududi syariatillah, akan tapi dia senantiasa berupaya untuk memasukkan rasa bahagia, kegembiraan, kesenangan terhadap hati-hati mereka. Biqadri ma yumkinu fi hududi syariatillah, sebatas apa yang memungkinkan baginya di dalam batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tanda na'am baiknya akhlak seseorang ketika bermuamalah dengan manusia, di mana dia baik dalam bergaul, dalam pertemanan, senantiasa dia berupaya untuk memberikan rasa senang, kebahagiaan, kegembiraan terhadap saudaranya, sebatas apa yang memungkinkan baginya. Yang mana sebagaimana telah kita sebutkan di kesempatan yang sebelumnya, ya, min afdalil amal, termasuk di antara bentuk amalan yang paling utama, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, idkhalus surur 'alal mu'min, seseorang itu memberikan rasa kebahagiaan, kesenangan terhadap saudaranya. Kama ja'a fil hadis alladhi hasanahu Al-Albani rahimallahu ta'ala fi sahihin jami', sebagaimana hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala dalam sahihul jami', dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, ahabun nas ilallah anfa'uhum wa habbul amali ilallahi azza wa jal sururun tudakhiluhu ala muslim, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang paling bermanfaat ya terhadap manusia. Dan amalan dari amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memasukkan kebahagiaan, kesenangan terhadap ya, kaum muslimin di dalam hati-hati mereka, menunjukkan hasungan kepada kaum muslimin wal muslimat, ya, untuk senantiasa berupaya memberikan kesenangan, kebahagiaan terhadap saudaranya yang tentunya berbeda-beda, bermacam-macam bentuk untuk memberikan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan kepada saudaranya. Selama itu merupakan perkara-perkara yang masih di atas batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dialami saudaranya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, ya, memberikan hadiah, na'am, menziarahi, ya, mengunjungi saudaranya. Termasuk di antaranya adalah, na'am, ketika bertemu, maka menampakkan wajah yang berseri-seri, tersenyum kepada saudaranya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala, karena yang demikian itu akan menumbuhkan kecintaan, kasih sayang, akan menyebabkan lapangnya dada orang yang mengamalkan tersebut dan orang yang bertemu dengannya. Termasuk di antara, ya, obat yang akan membantu untuk menyembuhkan, ya, penyakit kejiwaan pada diri seorang, sebagaimana mereka para antiba, para dokter memberikan nasihat bagi mereka yang mendapatkan, ya, ujian, cobaan terhadap penyakit yang semacam ini, untuk menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang akan membangkitkan, ya, kemarahan, kemurkaan, na'am, terhadap jiwanya. Karena itu merupakan faktor yang akan menimbulkan munculnya penyakit kejiwaan. Sehingga dengan na'am talaqatul wajah di antaranya, na'am, yang dengannya akan masukkan rasa kebahagiaan, kesenangan terhadap saudaranya, akan membantu menghilangkan hal tersebut. Na'am. Selama tentunya itu dalam batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diperbolehkan padanya. Hada qaid la budda minhu. Syarat ini, batasan ini, ya, harus diperhatikan. Harus, ya, na'am, seseorang itu memperhatikannya. Jangan seorang semata-mata ingin memberikan kesenangan, kegembiraan kepada saudaranya, maka dia melakukan apa saja meskipun perkara tersebut padahalnya adalah perkara yang dilarang di dalam agama Islam ini. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena tentunya tujuan utama kita adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, meskipun manusia ini membencinya, ya, memusuhinya. Naam. Maka dia berupaya untuk, ya, melakukan hal-hal yang, naam, itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yudkhilu surur ala qulubil mu'minin muslimin biqadri ma yumkinu fi hududi syariatillah. Naam. Memasukkan rasa bahagia, gembira, ya, kesenangan kepada hati-hati mereka sebatas perkara yang memungkinkan. Naam, sesuai dengan batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diperhatikan. Naam. Li'anna minan nasi man lam yasurruhu illa bima'siyatillah wal iyadu billah. Karena di antara manusia ada yang dia akan merasa senang, merasa gembira, bahagia, ya, dengan perkara-perkara yang pada hakikatnya itu merupakan bentuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Ya. Di antara manusia, ada orang yang tidaklah dia akan merasa senang, gembira, kecuali kalau, ya, na'am, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadala yambagi an wafiqahu alaihi. Maka ini tentunya tidak semestinya untuk kita memenuhinya, menyetujuinya. Na'am. Ya, karena bukan itu yang kita inginkan. tujuan utama kita dalam kehidupan dunia ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Nah, ya, sesuatu yang dianjurkan memang untuk memasukkan rasa senang bahagia terhadap saudaranya, bahkan termasuk amal yang paling utama, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara-perkara tersebut adalah sesuai dengan batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, harus kait batasan ini, syarat ini diperhatikan. Lakin indakhal surur ala man yu'asiruka min ahlin wa asdiqa wa aqarib fi hududi syar min husnil khuluk. Akan tapi memasukkan ya rasa bahagia, senang kepada siapa saja yang ia ya bergaul, berteman denganmu, baik itu dari kanan keluarga, teman ataukah kerabat, dalam batasan-batasan syariat, itu termasuk dari na'am husnul khuluq, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Sehingga apa? Na'am, ketika seorang itu memasukkan rasa bahagia, kesenangan terhadap ya keluarganya, temannya, kerabatnya, na'am, tapi perkara-perkara tersebut ada sesuatu yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan termasuk dari akhlak yang mulia. Nah, termasuk dari akhlak yang mulia kalau dia itu masukkan ya kesenangan, kebahagiaan nah terhadap keluarganya, terhadap kerabatnya, teman-temannya itu dalam perkara-perkara yang masih berada di rambu-rambu syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya, nah, yang itu di luar batasan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala bukan termasuk dari akhlak yang mulia, meskipun itu menjadi sebab senangnya keluarganya, orang tuanya, kerabatnya ataukah teman-temannya. Nah, karena akhlak yang mulia memasukkan rasa bahagia, kesenangan tersebut terhadap ya, na'am, orang lain dalam batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau na'am bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarganya, dan aku orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Nah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, menyampaikan kepada kita, manusia yang paling baik adalah mereka, orang yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, ya, kenapa demikian? Karena mereka tentunya keluarga, kerabat, tentunya orang-orang yang lebih utama, yang paling utama untuk mendapatkan faedah dari kebaikan dirinya. Nah, dibandingkan orang lain ataukah sebelum orang lain. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada di dekatnya. Ya. Naam. Sebagai seorang kepala rumah tangga, tentunya naam, ya, dia harus lebih baik terhadap istrinya, keluarganya sebelum kepada yang lainnya. Naam, kepada orang lain yang bukan dari kalangan kerabatnya, keluarganya. Demikian pula sebaliknya, sebagai seorang istri, ya, tentunya harus bersikap lebih baik. Ya. Naam, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Mereka orang yang lebih utama untuk mengambil faedah, manfaat dari kebaikan yang ada pada dirinya sebelum orang lain. Karena mereka orang yang senantiasa bersama dirinya. Naam, ya, baik di waktu malam hari ataukah siang hari, di saat bersendirian ataukah dia dalam kondisi terang-terangan. Ketika dia mendapatkan musibah, maka kerabatnya, keluarga tersebut ikut merasakan musibah yang ia rasakan. Ketika dia mendapatkan kesenangan, maka mereka juga akan mendapatkan kegembiraan. Ketika dia mendapatkan kesusahan, maka mereka juga adalah orang-orang yang pertama kali merasakan kesusahan, kesedihan yang ia alami. Sehingga tentunya seorang itu, na'am, ya, hendaklah ketika bermuamalah kepada kerabatnya, keluarganya, na'am, ya, itu lebih baik. Na'am, mereka lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan, ya, sebelum orang lain. Ya, akan tetapi kondisi, na'am, kebanyakan manusia terbalik. Na'am, dalam hal ini. Ya, di mana sebagian manusia justru didapatkan bagaimana mereka bersikap dengan sikap yang buruk terhadap keluarganya. Ya, seorang suami bagaimana sikapnya terhadap istrinya kepada anak-anaknya. Ya. Na'am, demikian pula sebaiknya seorang istri, sebaliknya seorang istri terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya ataukah kerabat-kerabat yang lainnya. Tidak sedikit didapatkan memperlihatkan, menampakkan sikap yang kurang baik, akhlak yang tidak terpuji, tapi giliran terhadap orang lain, terhadap teman-temannya, ya, yang bukan dari kalangan kerabatnya, ya, menampakkan, ya, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, sikap yang begitu baiknya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Nah, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik, na'am, terhadap keluarganya. Karena mereka orang yang, ya, senantiasa berada di sisinya, dekat dengannya. Tentunya mereka orang yang lebih utama, ya, untuk mendapatkan kebaikan pada dirinya. Na'am. Ya. Wallahu ta'ala alam biswab. Wa kathirun minan nas, kata beliau, ma'al asafis syadid. Dan kebanyakan dari manusia, ya, dengan kesedihan yang begitu mendalam tentunya, ya, ketika kita menyaksikannya, yuhsinul khuluqa ma'an nas, dia berakhlak yang mulia, berbudi pekerti yang baik, bersikap yang baik terhadap manusia. Walakinnau la yuhsin khuluq ma'ahli, akan tapi dia tidak bersikap yang baik, berakhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur terhadap keluarganya. Wa hadza khata'un 'adzim wa qalbun lil haqa'iq, ini tentunya adalah merupakan kesalahan yang besar. Terbalik, membalikkan sesuatu yang semestinya. Id kaifa tuhsin al khuluq ma'al abaid wa tusi'ul khuluq ma'al aqarib. Karena bagaimana mungkin engkau bersikap yang baik, berakhlak yang mulia terhadap orang-orang jauh, di sisi lain engkau bersikap yang buruk, akhlak yang jelek terhadap keluargamu, kerabat-kerabatmu. Nah, ini merupakan kesalahan yang besar. Ya, membalikkan suatu kebenaran yang semestinya, dia itu bersikap yang baik terhadap keluarganya, terlebih dahulu sebelum orang lain. Nah, karena itulah yang, ya, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Qad yaqulu, terkadang ada yang mengatakan, kenapa akhirnya dia justru bersikap baik kepada orang lain tapi terhadap keluarganya sebaliknya? Li'annal aqarib ma'munun 'alaihim, karena kerabat-kerabat itu, ya, mereka adalah orang-orang yang, na'am, dirinya merasa aman, ya, dari kejelekan mereka. Berbeda dengan orang lain. Na'am, ya, karena dia bersikap buruk terus kepada orang lain. Ya. Tentunya dia akan tidak merasa aman dari keburukan-keburukan mereka. Berbeda dengan keluarganya. Berbeda dengan istri dan anak-anaknya. Nah, terkadang mereka, nah, berdalih dengan perkataan demikian. Fanaqul, maka kita katakan, kata beliau, rahimallahu ta'ala, hadza laisa bisababin yaj'aluka tusi'ul khuluqa ma'ahum. Ini bukan merupakan sebab yang mengharuskan engkau akhirnya bersikap buruk, berakhlak yang jelek terhadap mereka, terhadap keluarga kalian. Fal aqarib ahaqqun nas, maka kerabat, keluarga, ya, itu manusia yang paling berhak, bi antuh sin ilaihim fi suhbah wal usrah, ya, untuk engkau bersikap baik kepada mereka dalam pertemanan, persahabatan, dan dalam, ya, bergaul dengan mereka. Walihada qala rajulun, oleh karena itu ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku bersikap baik kepadanya, untuk menggaulinya? Qala ummuka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ibumu. Qala thumaman, kemudian beliau, orang tersebut mengatakan, thumaman, kemudian siapa? Qala ummuka. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummuka. Qala thumaman, kemudian siapa lagi? Qala ummuka. Nah, untuk ketiga kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummuka, ibumu. Qala thumaman, kemudian yang berikutnya siapa lagi? Qala abuka. Nah, perhatikan hadis ini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya, dan yang lainnya. Naam, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, siapa manusia yang paling berhak untuk seseorang itu berbuat baik kepadanya? Nah, beliau tiga kali menyebutkan, ya, hendaklah seorang tersebut berbuat baik kepada ibunya, yang kemudian kepada ayahnya. Ini menunjukkan hasungan, perintah bagi kaum muslimin untuk berbuat baik, naam, ya, kepada kerabat, keluarga mereka. Dan yang paling berhak, yang paling diutamakan adalah ibunya. Nah, kemudian ayahnya, kemudian al-aqrab fal-aqrab, orang yang dekat, ya, dari kerabatnya, berikutnya dan berikutnya. Nah, yang mana mereka, para ulama, menjelaskan sebab, ya, didahulukannya ibu, ya, na'am, sebelum bapak, dan yang lainnya disebabkan karena bagaimana seorang ibu menanggung berbagai macam kesulitan-kesulitan masaqah, ya, naam, begitu banyak keletihan, kelelahan, naam, dalam memberikan tarbiyah, memberikan pelayanan, naam, terhadap anak-anaknya, kesulitan-kesulitan, ya, beban yang begitu berat yang dirasakan sebagai seorang ibu semenjak, ya, naam, mengandung bayinya, melahirkan, menyusui, memberikan tarbiyah, pelayanan, merawat. Nah, yang tidaklah demikian tersebut dirasakan yang lainnya. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamalathu ummu qurhan. Naam. Hamalathu ummu qurhan wa wada'an qurha. Ya, ibunya mengandung dalam kondisi kelemahan. Demikian pula ketika melahirkan. Naam. Hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Ya, ibunya mengandungnya, ya, dalam kondisi lemah, di atas kelemahan. Naam. Sehingga dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Naam, siapakah manusia yang paling berhak untuk pertama kali diberikan, ya, naam, kebaikan padanya ketika seorang itu bergaul, bermuamalah, maka kepada ibunya, kemudian kepada ayahnya, kemudian naam kerabat yang berikutnya, yang berikutnya, yang dekat dengannya." Fal amru inda ba'dhin nas al-aqs, akan tapi perkaranya di sisi manusia itu, ya, sebagian manusia itu terbalik. Tajiduhu yusi'ul usrah ma ummihi. Engkau akan mendapati orang tersebut buruk pergaulannya, muamalahnya terhadap ibunya. Wa yuhsin usrah ma zaujatihi. Di sisi lain dia bersikap baik, bermuamalah yang baik, menampakkan akhlak yang baik terhadap istrinya. Memang dianjurkan, nah, untuk itu. Tapi, nah, di sisi lain dia berbuat, nah, jelek, menampakkan akhlak yang buruk terhadap ibunya. fayakunu muqaddiman ihsanal usrah ma'azawjatihi allati hadhiya indahu bimanzilatil asir. Maka dia pun akhirnya mendahulukan untuk berbuat kebaikan dalam yang bermuamalah bersama istrinya yang dibandingkan kepada ibunya. Padahal istrinya sebut itu kedudukannya seperti seorang tawanan. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun 'indakum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan wasiat kepada umatnya agar supaya nah mereka berbuat kebaikan kepada para wanita. Nah, kepada istri-istri mereka. Fa innahunna awanun 'indakum. Di mana mereka, wanita-wanita tersebut, istri tersebut adalah na'am, ya, seperti tawanan di sisi kalian yang ia menguasainya. Ya. Na'am. Yang seharusnya semestinya seorang itu na'am lebih mendahulukan untuk berbuat baik kepada orang tuanya sebagaimana hadis tadi yang disebutkan dan lewat al-Imam al-Bukhari Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang hal tersebut, ya, sebanyak 3 kali beliau menyebutkan agar seorang itu berbuat baik kepada ibunya, kemudian ayahnya, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Naam, yakni bimanzilatil asra, di mana awan itu adalah jamak dari aniyah. Ya. Fa innahunna awanun 'indakum, al-awan itu jamak dari aniyah yang artinya adalah asirah, tawanan. Yakni bimanzilatil asra. Kedudukan istrinya itu seperti tawanan yang dia sebagai seorang suami itu menguasainya. Wal hasil anna ihsanal usrah ma'al ahli wal ashab wal aqarib kullu dzalika min makarimul akhlak. Ya, kesimpulannya bahwasanya berbuat ya baik dalam hal bergaul terhadap keluarga, na'am, teman-temannya, kerabatnya, semuanya itu adalah merupakan bentuk akhlak yang mulia. Akan tapi terus yang diingatkan dalam hal ini ya selama itu dalam batasan-batasan yang diperbolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhirun da'un. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam. Barakallahu Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.